Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Melengkapi pembahasan tentang salat khauf yang telah kita pelajari dari fikih muyassar. Tata cara yang kita pelajari pada hadis Sa'd bin Abi Hatimah, ya. Hadis siapa itu? Sa'd bin Abi Hatimah yang paling mirip dengan tata cara yang disebutkan pada ayat. Naam. Nah, tata cara tersebut, hanya menyebutkan 2 rakaat. Ya. Hanya menyebutkan 2 rakaat. Karena itu dalam safar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mempraktikkan salat khauf tersebut dengan tata cara itu pada perang apa itu? Di situ keterangannya. Perang Ghazwatul Riqaa'. Nah. Jadi bukan di Madinah. Tapi pada peperangan di luar Madinah, pada perang Ghazwatul Riqaa'. Artinya dalam safar. Nah, satu tata cara itu difahami dengan baik, ya. Ada satu yang betul-betul kita fahami, ya. Kita kuasai cara pelaksanaannya. Meskipun di sana ada tata cara yang lain. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana jika salat khauf itu dilakukan dalam keadaan tidak safar, fil hadar, saat bermukim tempat tinggal, kemudian ada penyerbuan misalkan, sehingga salat dikerjakan dengan tata cara salat khauf. Yang berarti pelaksanaannya 4 rakaat, kan begitu. Sebagaimana telah kita lewati bahwa qasar salat, mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu adalah syariat khusus dalam safar. Syariat khusus dalam safar. Selain udzur safar, tidak ada qasar. Meskipun dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang, jika bukan safar, maka tidak boleh diqasar. Apakah berarti boleh dikerjakan salatul khauf saat bermukim, ya, di tempat tinggal, bukan dalam safar? Ada khilaf di antara ulama, dan yang terkuat boleh. Madhab Ahmad dan Asy-Syafi'i, madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Asy-Syafi'i membolehkan hal itu. Mengatakan itu juga disyariatkan meskipun tidak safar. Nah. Berdasarkan keumuman makna ayat. Yang telah kita baca, meskipun ayat itu menunjukkan 2 rakaat saja, pada ayat itu kan 2 rakaat, tetapi dijawab oleh ulama bahwa dalam ketika sedang di tempat tinggal, bukan safar, kan juga ada sholat yang 2 rakaat. Apabila sholat khauf itu dilaksanakan untuk sholat subuh, kan 2 rakaat. Apabila sholat khauf itu dikerjakan pada saat sholat jumat, kan 2 rakaat. Itu semua diterapkan 2 rakaat seperti pada ayat. Jika itu sholat subuh, itu sholat jumat. Nah, begitu pula sholat maghrib. Dalam safar kan ada sholat maghrib. Dan itu bukan 2 rakaat. Melainkan 3 rakaat. Dalam safar, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Tidak terkena qasar. Dan 3 rakaat itu juga dikerjakan dengan sholat khauf dalam safar. Begitu pula ketika ya tidak safar. Bagaimana caranya jika 3 rakaat? Bagaimana pergantiannya? Di rakaat pertama ataukah di rakaat, yakni di rakaat kedua setelah rakaat pertama atau di rakaat ketiga setelah rakaat kedua, pergantiannya nanti kita akan pelajari juga. Nah, karena yang baru kita pelajari baru 2 rakaat, kita akan pelajari semuanya. Naam. Tayyib. Begitu pula salat khauf dalam safar dikerjakan untuk sholat subuh, untuk sholat maghrib, dan itu tidak dikosor kan. Nah, jadi bukan syarat bahwa harus yang dikosor saja yang dikerjakan dengan sholat khauf. Nah, begitu pula sholat khauf ini disyariatkan dalam rangka kehati-hatian dalam menghadapi peperangan, ya, khawatir ada penyerbuan saat sholat. Nah, jika tidak dikerjakan dengan tata cara sholat khauf, bahaya. Bisa menjadi sebab kehancuran kaum muslimin. Tersisa mungkin yang ditanyakan, kenapa Nabi Alaihissalam tidak mengerjakan sholat khauf pada perang Khandaq? Perang Khandaq, Nabi Alaihissalam bersama para sahabat dikepung di Madinah, bukan safar. Kenapa mereka tidak mengerjakan sholat khauf? Jawabannya, pada perang Khandaq syariat sholat khauf belum berlaku. Nah, syariat sholat khauf pada perang Khandaq belum berlaku. Jadi waktu itu belum disyariatkan tata cara sholat khauf. Bisa difahami? Nah, jadi waktu itu belum disyariatkan sholat khauf. Dan khauf, takut yang menimpa kaum muslimin pada perang Khandaq itu takut yang luar biasa, yang membuat mereka tidak bisa khusyuk mengerjakan sholat saat itu, sampai sholatnya tertunda hingga keluar waktu. Ya, sampai Nabi SAW, gitu pula Umar, ya, riwayat yang datang mengerjakan sholat setelah keluar waktu, saking menakutkannya kondisi saat itu. Nah, jadi tidak dikerjakannya sholat khauf oleh Nabi SAW pada perang Khandaq itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan tidak disyariatkan sholat khauf ketika tidak safar, dengan alasan yang telah kita dengar tadi. Nah, jadi jika demikian, yang benar apa yang kita dengar ya, yang terkuat madhab Ahmad Syafi'i, bahwa juga dikerjakan, disyariatkan pada saat bermukim, saat tidak safar. Nah, berarti yang 4 rakaat dikerjakan 4 rakaat, tidak dikosor, tetapi tata cara pelaksanaannya adalah seperti tata cara pelaksanaan sholat khauf yang telah kita lewati yang 2 rakaat itu. Berarti pergantiannya, nah pergantiannya adalah, jadi tata cara pelaksanaan yang 4 rakaat, ya bagaimana caranya? Kelompok pertama ikut dari awal bersama imam takbiratul ihram bersama imam, kemudian mengerjakannya sampai apa? Tasyahud pertama. Setelah tasyahud pertama, ya kan bangkit ke rakaat ketiga. Mereka semua bangkit ke rakaat yang ketiga. Imam ke rakaat ketiga, makmum juga ke rakaat yang ketiga. Nah, tetapi di sini pada rakaat yang ketiga makmum memisahkan diri dari imam. Mereka menyelesaikan sendiri-sendiri ya rakaat ketiga dan keempat dengan mengubah niat untuk sholat sendiri, dan imam tentunya di sini memanjangkan bacaan untuk menanti kelompok yang kedua datang. Tayyib. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara memanjangkan bacaan? Rakaat ketiga dan keempat kan biasanya hanya bacaan Fatihah ya. Nah, teringat ini. Bagaimana caranya? Sudah ya. Perlu diketahui bahwa pada rakaat dan ketiga dan keempat juga kadang-kadang disyariatkan baca surat. Nah, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur. Jadi di sini bisa ya membaca surat setelah itu agar lama berdiri sambil menunggu datangnya kelompok yang kedua. Nah, ini menyelesaikan ya 2 rakaat yang terakhir sampai salam, kemudian meninggalkan tempat. Ya, ke depan sini. Setelah mereka selesai, mereka meninggalkan tempat dan pergi ke posisi berjaga itu. Mereka yang berjaga. Ya. Mereka yang berjaga bergantian. Maka kelompok yang kedua yang tadinya berjaga, mereka datang bergabung dengan imam. Datang bergabung dengan imam mengerjakan 2 rakaat mengerjakan sholat ya. Itu 2 rakaat terakhir imam ya. Mereka datang bergabung untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, sampai pada imam duduk tasyahud terakhir, imam duduk tasyahud terakhir, ya, mereka duduk tasyahud awal. Kemudian mereka berdiri ke rakaat ketiga dan keempat untuk menyelesaikannya sendiri-sendiri. Maju ke depan sini. Sedangkan imam memanjangkan doa pada tasyahud akhir untuk menanti jamaah ini ya menyelesaikan sendiri-sendiri, menyempurnakan sendiri-sendiri 2 rakaat mereka yang tersisa, kemudian mendapati imam tasyahud, duduk tasyahud, kemudian salam bersama-sama. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian salam bersama-sama. Nah. Nah, sekarang bagaimana jika 3 rakaat? Perhatikan pelajaran. Bagaimana jika 3 rakaat? Jika 3 rakaat bisa pergantiannya di rakaat kedua, bisa pergantiannya di rakaat ketiga. Namun ada khilaf di antara ulama mana yang lebih utama. Nah, adapun tuntun atau contoh pada hadis-hadis tidak ada. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah melakukannya pada salat maghrib. Nah, tapi caranya sama, tata caranya tinggal di kias. Nah, Jadi bisa pergantian di rakaat kedua, bisa pergantiannya di rakaat ketiga. Nah, jika pergantiannya di rakaat ketiga, berarti kelompok pertama sholat dari awal bersama imam, ya, sampai tasyahud awal. Kemudian berdiri bersama ke rakaat ketiga, ya, dan makmum menyelesaikan sendiri, satu rakaat dikerjakan sendiri, salam, kemudian bubar, kemudian mereka ganti posisi, yang berjaga datang. Ya, yang berjaga datang bergabung dengan imam. Imam mengerjakan satu rakaat yang tersisa, ya, kemudian tasyahud akhir. Ya, sedangkan makmum berdiri ketika imam dulu tasyahud akhir, makmum berdiri untuk mengerjakan sendiri, ya, rakaat mereka. Nah, melanjutkan rakaat yang kedua. Kemudian tasyahud. Nah, kemudian tasyahud. Nah, setelah itu, ya, mereka bangkit ke rakaat yang ketiga. Mereka bangkit ke rakaat yang ketiga. Kemudian tasyahud akhir bersama Nabi alaihissalatu wassalam, bersama imam, afwan. Kemudian tasyahud akhir bersama imam. Nah, kemudian salam bersama-sama. Bisa dipahami? Nah, ini kalau pergantiannya di rakaat yang ketiga. Nah, kemudian apabila pergantiannya di rakaat pertama, ya, berarti mereka sholat, kelompok yang pertama sholat bersama imam di rakaat yang pertama. Nah, sampai kemudian mereka, ya, mereka ketika mereka imam dan makmum berdiri ke rakaat yang kedua, ya, maka mereka menyelesaikan sendiri sholatnya, makmum ini. Nah, dan imam menanti. Kemudian mereka meninggalkan tempat, datang kelompok berikutnya, ya, bergabung dengan imam. Nah, dan mereka mengerjakan sholat bersama dengan imam sampai imam tasyahud akhir. Nah, setelah itu mereka memisah, menyelesaikan sendiri yang tersisa, kemudian salam sampai mendapat imam di tasyahud akhir, kemudian salam bersama-sama. Bisa dipahami, ya? Tadi tinggal dikias dengan pelaksanaan dua rakaat yang ada di ayat dan di hadis. Maaf. Ini lebih mantapnya sebenarnya jika dipraktekkan. Nah, ini lebih mantapnya jika dipraktekkan. Jadi langsung terasa gitu. Nah, ditunjukkan supaya lebih mantap. Nah, meskipun harapannya dengan penjelasan ini secara teori seperti ini sudah bisa difahami. Barakallahu fikum. Untuk sementara ini, dengan demikian pembahasan salat khauf kita anggap selesai. Nanti kita akan beralih ke bab berikutnya. Fadlu jazakumullah khairan. Subhanallah.